الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita kembali membaca kitab الفقه الميسر dan insyaallah kita kembali membahas bab yang ke-9 di halaman 232 milik saya. Kita kembali melanjutkan pembahasan yang lama. Setelah kemarin kita membahas tentang masalah al-musabaqah. Qala al-muallif al-bab at-tasi' fil hajri wa fihi masail. Bab yang ke-9 yang membahas tentang al-hajar. Wa fihi masail. Dalam bab ini terdapat beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula ma'nahu wa adillatu mashru'iyyatihi wa anwa'uh. Permasalahan yang pertama yang membahas tentang maknahu, makna dari al-hajar, definisi ataupun pengertiannya, dan dalil disyariatkannya, serta jenis-jenis al-hajar. Halaman berapa? Kalau di tempat saya halaman 237. Kalau tidak dapat, halaman berapa? 233. Coba dicari di dua halaman ini. Kalau yang cetakan sama seperti punya saya, pada 237, atau mungkin yang cetakan yang lain 233. Ada juga yang halaman 255, cetakan yang lain lagi. 233 atau 237 atau 255. Awalan ta'riful hajar, yang pertama definisi yang membahas tentang al-hajar. Qala al-hajar lughatan al-man'u. Al-hajar secara bahasa maknanya adalah al-mana', mencegah, melarang, menghalangi. Wa fi syar'i, adapun secara syar'i pengertiannya dalam bab fikih ini, man'u insanin min tasarrufihi fi malihi. Mencegah seseorang atau menghalangi seseorang min tasarrufihi, dari dia membelanjakan, melakukan transaksi fi malihi, pada hartanya. Harta itu milik dia, tetapi dia dilarang untuk membelanjakannya, dilarang untuk melakukan transaksi-transaksi pada hartanya tersebut. Kenapa dilarang? Karena ada sesuatu yang mengharuskan dia dicegah dan dilarang dari membelanjakan atau melakukan transaksi pada hartanya. Apa sesuatu tersebut? Nah, ini yang akan kita bahas. Yang menjadi sebab seseorang dicegah, dihalangi dari membelanjakan hartanya, ini pembahasan kita. Tsanian adillatu masyru'iyyatihi. Yang kedua yang menyebutkan tentang dalil disyariatkan boleh mencegah orang dari membelanjakan hartanya. Wal aslu fihi qauluhu ta'ala wa la tu'tus sufaha'a amwalakum. Dalil yang menyebutkan tentang permasalahan ini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nisa ayat yang kelima, wala tu'tus sufaha'a amwalakum. Janganlah kalian serahkan, janganlah kalian berikan kepada orang-orang yang safih harta-harta kalian. Janganlah kalian, wahai para wali, wahai para aulia, jangan kalian berikan kepada orang-orang yang di bawah perwalian kalian dari kalangan sufaha, orang-orang yang tidak bisa melakukan transaksi dengan baik dan benar. Dikatakan safih, yaitu man la yuhsinu tasarruf fi malihi. Dalam tafsir As-Sa'di, beliau rahimahullah menyatakan, as-safih, ketika menafsirkan kata as-safih, wala tu'tus sufaha'a, jangan kalian berikan, jangan kalian serahkan kepada orang-orang safih. Sufaha itu jamak dari kata safih. Amwalakum, harta-harta kalian. Nanti akan ada penjelasan tentang amwalakum, kalimat amwalakum. Kita baca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah tentang definisi ataupun pengertian as-safih dalam ayat ini. As-sufaha'u jam'u safih. Sufaha adalah kata jamak dari isim mufrad safih. Wa huwa man la yuhsinu tasarruf fi malihi. Safih itu adalah orang yang tidak bisa dengan cara yang baik melakukan transaksi atau membelanjakan hartanya. Entah dia mubazir, boros, ataupun yang semisalnya. Imma li'adami aqlihi kal majnun, bisa jadi dia tidak bisa dengan cara yang baik membelanjakan hartanya karena ada sesuatu pada akalnya. Seperti orang yang gila. Gila dia, kaya raya loh. Kok bisa orang gila kaya raya? Iya. Dapat warisan. Dia tadinya merupakan anak dari orang kaya raya, orang tuanya meninggal, justru dia satu-satunya ahli waris. Semua harta orang tuanya pindah ke dia. Laki-laki sendirian dalam rumah tangga orang tuanya, sebagai ahli waris satu-satunya laki-laki, habis harta sama dia, kaya raya, tetapi kondisinya gila. Bolehkah harta itu diserahkan kepada dia? Enggak boleh. Akan habis, musnah begitu saja tanpa membawa kemanfaatan. Namanya orang gila. Dia enggak bisa membedakan ini uang dengan kertas. Kalau ada orang gila tahu uang, bisa membelanjakan dengan baik, itu bukan gila dia. Orang gila dikasih uang, ini 1.000 rupiah. Enggak mau dia mintanya yang gede, yang 50.000 atau yang 100.000. Dikatakan gila tapi kok ngerti duit, ngerti uang. Ini perlu dipertanyakan. Orang gila, harta dia ditahan, enggak boleh diberikan. Karena pasti dia akan menyia-nyiakan uang tersebut. Sementara syariat Islam melarang dari seseorang itu menghambur-hamburkan hartanya, menyia-nyiakan hartanya. Idha'atul mal, menyia-nyiakan harta itu tidak boleh dalam Islam. Maka mereka-mereka yang menjadi wali dari si majnun ini, orang yang gila ini, para walinya yang harus menahan harta dia. Enggak boleh diserahkan. Adapun untuk dibelanjakan, membeli pakaian yang layak, membeli makanan yang layak untuk dia, itu boleh diambilkan dari hartanya. Wal mu'tawih, sama dengan majnun, orang yang ada kekurangan pada akalnya. Wa imma li'adami rusydihi, bisa jadi safih itu juga karena dia belum sampai pada tingkatan rusyd, belum dikatakan rasyid. Dia gila bukan, sehat akalnya, tetapi belum sampai pada tingkatan rasyid. Rasyid itu adalah orang yang bisa dan tahu mana yang baik dan mana yang jelek pada hartanya. kasagiri, seperti anak kecil, sehat, cerdas, tapi karena usianya yang masih kecil, dia gak tahu uang 1 juta ini bisa untuk apa saja. Kasihkan sehari bisa habis, entah dia beli jajan, entah beli mainan, entah dia bagi-bagikan ke kawan-kawannya. Gak akan mungkin dia dapat uang banyak dari orang tuanya, simpenlah tabungan. Seperti anak-anak kita, di hari Jumat kasih uang dia 10 ribu habis, kasih dia uang 50 ribu habis. Sementara Rashid, dia akan tahu di 50 ribu bisa untuk makan sehari ini, disayang-sayang untuk membelanjakannya. Maka kata Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini, wala tu'tus sufaha'a amwalakum, jangan kalian berikan kepada orang-orang yang safih, orang-orang yang gila, atau orang-orang yang memiliki keterbelakangan mental, atau orang-orang yang keterbelakangan mental dari sejak lahir. Misal kalau orang gila, dulunya dia sehat, waras, kemudian tiba-tiba gila. Al-Mu'tawih, orang yang memiliki keterbelakangan mental, memang dari lahir ada keterbelakangan mentalnya, gak tahu dia. Atau anak kecil yang belum sampai pada tingkatan rusd, mengetahui mana yang baik, mana yang jelek untuk hartanya. Sehat akalnya, bukan gila, bukan keterbelakangan mental, tapi karena masih kecil. Ini juga tidak diperbolehkan untuk menyerahkan harta mereka langsung secara utuh kepada mereka. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum ay amwalahum allati fi aydikum. Jangan kalian wahai para aulia menyerahkan harta-harta kepada orang yang safi, yaitu harta mereka yang ada pada tangan kalian. Di sini disebutkan amwalakum karena mereka, yaitu para wali yang memegang harta tersebut, sehingga domirnya di sini digunakan untuk para aulia. Sehingga maknanya, janganlah kalian wahai para wali menyerahkan harta-harta mereka, orang-orang yang safih, kepada mereka. Jangan diserahkan, ditahan dulu. Ini dalil yang menunjukkan bolehnya menahan seseorang dari membelanjakan hartanya. Ini pembahasan kita sekarang Al-Hajr. Sehingga tadi kembali kepada definisi ataupun pengertiannya secara syar'i, man'u insanin min tasarrufihi fi malihi. Mencegah, menghalangi, menahan seseorang dari dia membelanjakan hartanya. Harta itu milik dia, tapi dicegah, dihalangi. Boleh. Manakala terpenuhi syaratnya, boleh. Adapun kalau orang itu sehat, waras, kuat fisiknya, tahu dia mana yang baik, mana yang buruk, kemudian dicegah, dihalangi, ini tidak diperbolehkan, itu hak-hak dia. Misal kita sudah memberikan uang kita kepada anak, dia sudah berusia dewasa, bahkan sudah nahazal ihtilam, sudah mendekati ihtilam, atau bahkan sudah ihtilam, atau bahkan sudah menikah. Dia punya sebuah kebutuhan, kemudian yang sudah diberikan kepada dia, entah ingin dia jual, atau dia gadaikan, atau dia lakukan apalah untuk kemaslahatan dia. Kemudian datang orang mencegahnya, menghalanginya, melarangnya. Ini tidak diperbolehkan. Karena dia bukan dikatakan safih pada saat itu. Ay amwalahum, lakin udhifa ilal awliya li'annahum qa'imuna 'alayha mudabbiruna laha wa la tu'tus sufaha'a amwalakum. Harta-harta kalian wahai para wali itu maknanya adalah amwalahum, harta mereka para sufaha tadi. Lakin udhifa ilal awliya, akan tetapi dalam ayat ini khitabnya, pembicaraannya, harta itu disandarkan kepada para wali. Janganlah kalian wahai para wali menyerahkan harta-harta kalian kepada para sufaha. Li'annahum, karena mereka para wali, qa'imuna 'alaiha, merekalah yang mengatur harta dari para sufaha tersebut yang ada di bawah perwalian mereka. Mudabbiruna laha, mereka yang menjaganya, mereka yang mengatur uang masuk, uang keluarnya, mereka yang menyimpannya. Maka harta itu dinisbahkan kepada para wali. Wa qauluhu ta'ala, demikian pula ayat yang kedua yang membolehkan adanya upaya atau melakukan mencegah orang lain dari membelanjakan hartanya. Dalil yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-6. Wabtalul yatama hatta idza balaghun nikah fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum. Wabtalul yatama al-ibtila, wabtalu ay al-ibtila bima'na al-ikhtibar wal-imtihan. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah, wabtalu ay minal ibtila wa huwa al-ikhtibaru wal-imtihanu. Al-ikhtibar, memberikan ujian. Al-imtihan pun sama, dites, diberi percobaan dulu ini anak. Dan berikanlah ujian ataupun percobaan kepada anak-anak yatim hatta idza balagun nikah, hingga mereka mendekati usia pernikahan mereka atau ketika mereka sudah akil baligh walaupun belum menikah. Hatta fa in anastum minhum rusyda hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusyda, jika kalian menjumpai, mendapati dari mereka sifat ar-rusyd, kembali kalimat ar-rasyid kita temukan. Maknanya adalah mereka-mereka yang alladhi yuhsinu at-tasarruf fi malihi, orang-orang yang bisa dengan baik membelanjakan hartanya. Jika kalian menjumpai dari mereka sifat ar-rusyd ini tadi, sudah bisa, sudah dengan baik membelanjakan hartanya, fadfa'u ilaihim amwalahum, serahkan kepada mereka harta yang memang menjadi milik mereka. Anak kecil ditinggal mati oleh orang tuanya, oleh ayahnya, disebut yatim. Ada enggak hartanya? Banyak. Dia merupakan ahli waris. Dua orang putri ditinggal mati oleh ayahnya. Hak mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh ayahnya. Misal ayahnya kaya raya punya uang 1 miliar. Maka langsung 2/3 itu untuk mereka berdua. Berarti berapa ini? Kira-kira. Berapa ya, Aba Asma? Hah? 660 juta. Jumlah yang sangat banyak. Masih kecil mereka, usia 5 tahun, 7 tahun. Tapi sudah punya uang segitu banyaknya. Apakah boleh diserahkan kepada mereka? Enggak boleh. Para walinya, pamannya, kakeknya misal. Pamannya ataupun kakeknya atau siapalah yang menjadi wali dia. Harus menahan harta tersebut, tidak boleh diberikan. Sampai dia menjadi seorang yang rasyidah. Bisa dengan baik membelanjakan hartanya. Anak kecil usia 3 tahun meninggal dunia. Orang tuanya kaya raya, punya uang 1 miliar. Satu anak saja dia baru dimiliki. Laki-laki lagi. Bapaknya bagaimana? Sudah enggak ada, meninggal dunia. Bapak dari bapaknya si anak kecil, enggak punya kakek dia. Ahli warisnya hanya dia dengan paman-pamannya. Maka paman-pamannya gugur, enggak dapat apa-apa. Harta itu habis untuk anak kecil laki-laki yang 3 tahun tadi. Berapa yang dia warisi? 1 miliar dari orang tuanya. Anak kecil, kaya raya. Dikatakan dia yatim. Bolehkah harta itu diserahkan kepadanya? Enggak boleh. Wabtalul yatama, tahan harta mereka, beri ujian, tes ketika mereka sudah mendekati usia menikah. Fa in anastum minhum rusyda, jika kalian menjumpai dari anak tersebut seiring waktu berjalan dia beranjak dewasa, sudah mulai dia berusaha, dites, diberi sedikit, ini ada uang 20 juta, kamu mau usaha apa? Dijalankan usahanya sambil diawasi terus oleh sang wali. Oh, ternyata anak ini sudah memang bisa membelanjakan hartanya dengan cara yang baik, mengelola keuangannya dengan cara yang baik. Panggil, berikan kepada dia, serahkan bahwa engkau mendapatkan warisan dari bapakmu dulu ketika meninggal dunia sejumlah ini. serahkan kepada dia. Fadfa'u ilaihim amwalahum. Kalau anak itu sudah menjadi seorang yang rasyid, maka baru harta itu diserahkan kepada mereka. Ini dalil yang kedua yang menunjukkan bolehnya menahan seseorang dari membelanjakan hartanya dengan sebab jika anak itu masih dikategorikan sebagai seorang yang safih. Tadi sudah kita ketahui apa itu safih, yaitu orang yang kurang sehat akalnya karena majnun atau mu'tawih, baik dia gilanya karena ada sebuah masalah ataupun tidak, tetap ketika dia dalam posisi gila, harta itu harus ditahan, gak boleh diserahkan kepadanya. Atau karena dia masih kecil, belum mengetahui mana yang baik, mana yang jelek untuk hartanya. Saat itu ditahan. Wa qawluhu ta'ala, demikian pula dalil yang ketiga, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah, ayat yang ke-282. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ. Apabila orang yang memiliki hak terhadap harta tersebut, safihan, adalah seorang yang safih, gila, keterbelakangan mental, أَوْ ضَعِيفًا, atau lemah dia, anak kecil dia masih di usia-usia balita atau di usia-usia sebelum mumayyiz duna tamyiz, masih kecil, ini dikatakan dhaif. Aw la yastati'u an yumilla huwa, atau ketika terjadi transaksi hutang piutang dan sebagainya, orang yang punya harta itu tidak bisa dia mencatat, entah karena enggak bisa baca tulis, menulis dengan benar, tidak tahu hitung-hitungan, tetapi dia punya banyak harta. Maka fal yumlil waliyuhu bil adl, hendaklah yang menuliskan, yang mencatatkannya adalah walinya dengan cara yang adil. Wastashhidu syahidain, dan hendaklah kalian menghadirkan dua orang saksi. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa in kana alladhi 'alaihil haqq safihan aw dha'ifa aw la yastati'u an yumilla huwa falyumlil waliyuhu, maka hendaklah yang mencatatnya adalah walinya, yang menjalankan transaksi tersebut, yang membelanjakan hartanya adalah walinya. Karena safih, dha'if, ditahan, dicegah dari dia untuk membelanjakan hartanya tersebut. Allahu a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita sambung dan kita lanjut pada pembahasan-pembahasan mendatang biiznillah. Subhanakallahumma bihamdika syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Tafadzalu barakallahu fikum.